الفاتحة على من أصلاب ونصلفون وعلى من سيخنا الحبيب ذو بن عبد القادر بن سن السقاف وعلى من سيخنا الحبيب برس بن قاسم بهر وعلى من سيدنا الإمام العارف الله الحبيب عمر بن حنبل بن شاكر سليم إلى حضرة حبيبنا شفينا وقرة عين محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روي أبيه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى رقاب سيدنا رسل أجمعين وأهل بيت وأجراده خصوصا منهم سيد المال مهاجر أحمد نيسى وسيد الفقه المقدم محمد بن علي وجنب علوي ووصولهم وفورهم ثم إلى رسالتنا سوفية المحققين أينما كانوا حتى أرواهم مما شكر العظيم قريبا خصوصا سيدنا صحة القادر الجيلاني وأبي العبد وأبي حسن السديلي ووصولهم وفورهم ألمة الأربعة وأهل تسبي جاوة ووصولهم وفورهم ثم إلى سيد المقدم السادس القبيل عبد الرحمن السقاف والحبيب الشكران والعبد الله بن دروس وابن العبد بن سلادين وسلم بن جد الشيخ المسالف ووصولهم وفورهم ثم سيدنا الحبيب قطب الإسلام وسلم البلاد الأحبي عبد الله بن الهداد ووصولهم وفورهم ثم إلى روح جميع ثم إلى روح جميع أهل تسبي بربس ووصولهم وفورهم خصوصا كالمدين ووصوله وفورهم ثم إلى سحمر البدر ووصوله وفورهم ثم إلى والدينا والديكم وعمتنا وعمتكم خاصة وأموات المسلمين أمن الله يتقصاهم بالرحمة والفرح وأن الله يجعل الجنة ويكسر سباتهم ذو سنتهم ويحفظنا بجميع بنبيهم ويعن رقادهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم من الآخرة بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أفضل الأزكياء. اسلم بنا ربي خير ما هي يا رب ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصلح القلب واعف وانفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واغفر الوعدي واصرفه وارجع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد نحل في حسنك الممنع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد راجع رضا عنا رضا جلبا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه ونصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا صلى الله عليه وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله عليه صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفى خصنا وحبانا صلى الله عليه ذلك الأدهار مع دين سرك أسبابهم سبل النجاة إيمانا صلى الله عليه وصحابتك الكرام حباة دينك أصبحوا لولائه عنوانا صلى الله عليه والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأشجانا صلى الله عليه ذكر الحبيب لدى المحب الله وأضحى ولها نشوانا صلى الله عليه يحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائصها صلى الله عليه لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا بهند عشوا وأغبرانا صلى الله عليه جد الأرواح تشتاق لبدا وتسأل ربها الرضوانا صلى الله عليه قال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارهب في الأذانا صلى الله عليه وصاف طه المجتبى وهذر لقلبك يبتلي بجلالا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك لي وعلى آله بهرجو دي kemuliaan yudlala bil kubran. Rabbana nasja'u fiik, Rabbana nastaghfirik, وبارك لي ولعاني صلى الله عليه. نبان الله فقال جاكم نور فسبحان الذي أنبانا الله عليه والنور طه عبده منا به في ذكره عاد به منانا الله عليه ورحمة ولا تعم القلق فليفرحوا وغدوا به فرحانا الله عليه بالعروة الوثقى معتصما بحمل الله من أنزانا صلى الله عليه واستجر الأنوار من كيل متى كنت نبيا قال آدم كان صلى الله عليه بين التراب وبين مي فاستفق من قفلة عن دائركم يغضونا صلى الله عليه وعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الغيار مصانا صلى الله عليه لم تفترق من صعبتين إلا أنا في غيرها حتى بروزي أنا صلى الله عليه وعلى هيار من هياري قد حرست من نكاهي لإلي صانا صلى الله عليه الله حمه اختاره وما برك مثلي إنسانا صلى الله عليه وبحبه وبذكره ونسري وتوكيل رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك لي وعلى آله. هذا القرآن هذا القرآن هذا القرآن طريق الخير يعلمنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا رسول الله معلمنا طريق الخير يعلمنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يعلمنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا يعلمنا وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك لي وعلى آله صلى الله عليه. هذا وقد نصر إلى نوده في القطب بينها لنا تبيانا صلى الله عليه. أخذ ميثاق نبينا لما آتيتكم من حكمة إحسانا صلى الله عليه. وجاءكم رسولنا لتؤمنون وتنصرون وتصبحون أعوانا قد بسروا أقوامهم بالمصطفى عادم بذلك رتبة ومكانا فهو وإن جاء الأخير مقدم جمسون تحت لواء من نذانا يا أم أمة الإسلام أول شافعين ومشفعين أنا قد لا أتوانى حتى أنادى فوصلت طواق يسمى لقولك نجم فهرك بانا ولواء حمد الله جل بيدي ولا أولا آتي أنا الجنانا وأقرب الخلق على الله أنا فلقد هبق الله منه حنانا ولسوف يؤتيك فترضى جل من مدي تقصر أن أطاه نهانا بالله قد الذكرى وفي محمد قيمة ذي عن القلوب رانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك لي وعلى آلي. تسامى بنيل من المعالي إلى الأولى فأصرى به الباري لأرفع رتبة تسامى بنيل من المعالي إلى العلا فأسرى به الباري لأرفع رتبة صلوا على نبي محمد اللهم صل عليه. تلقته ملائكة المهيمن بالهنا بإقدامه أهل السماوات سرتي تنادي نبينا منسبا وأكرم مبعوث بأكرم ملة تنادي يا روحي تنادي يا عيني تنادي تنادي يا أعلى النبيين منسبا وأكرم مبعوث بأكرام ملتي تقدم وأحرم بالصلاة وأمنا وصل فرسل الله خلفك صفتي صلوا على نبي محمد اللهم صل عليه. Uh-oh. تنادي يا على النبيين منسبا وأكرم مبعوث بأكرام ملتي تقدم وأحرم بالصلاة وأمنا وصل فرسل الله خلفك صفتي تقدم ولا تجزع تقرب ولا تجزع أكمل ولا تخاف وسل ضعد عبدي وسل ضعد عبدي أنت سيد صفتي تعال إلينا تعال إلينا إلينا تعال إلينا مرحبا بحبيبنا تعال إلينا تعال إلينا مرحبا بحبيبنا جزء الحج خل الخلق وأنت لحضرتك تعاليت عندنا رفعة ومكانة وذكرك مرفوع فحدث بنعمتك صلوا على النبي محمد اللهم صل عليه تعال إلينا إلينا إلينا إلينا إلينا تعال إلينا مرحبا بحبيبنا جزي الحج خل الخلق وأنت لحضرتي تعاليت عندنا رفعة ومكانة وذكرك مرفوع فحدث بنعمتي تولى رسول الله تولى حبيب الله تولى رسول الله تولى حبيب الله بالبشر راجيا ومن حوله الأملاك بالنور خفتي يا سر الوجود يا سيدي يا رسول الله يا من له Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi. حبيب النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدي أبو سالم عمر حبيب النبي سيدي أبو سالم عمر حبيب النبي Yeah. كما نقول على بكل خير وسام الفرع والأصول كل رجع على بكل خير وسام الفرع والأصول اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه ورسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاعة أن إذن من ما شاءه قد كان صلى الله عليه أم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا صلى الله عليه الوالد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى برهانا صلى الله عليه نور طه وجهه وسرى إلى الابن المسون عيانا صلى الله عليه وهو ابن هاشم الكريم شهم بن عبد مناف بن قسي كان صلى الله عليه حكيما شأنه قد اعتلى أعجز بذلك شانا صلى الله عليه وصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا صلى الله عليه فاعلم برفعه إلى إسماعيل كان للأب معوانا صلى الله عليه وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يقود نسوانا صلى الله عليه من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان صلى الله عليه وركما كان جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان صلى الله عليه في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فعترئت رضوانا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورجل نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفى حانا صلى الله عليه وقد أفرجت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك رسول الله أما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك نوكي ساد السلام شركي وبنا شركي تصعد ودنا يا رسول الله وإيمى الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام للرسالة يا رسول الله ambil apa tutur apa ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika ya Rasul Allah salawatullah alaika حسري ما لا دون لقى كل الخلق كتاب جاء وينادون تراما يا رسول الله فدا من هول أفضى يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جاد الحسين مرحبا مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جاد الحسين مرحبا مرحبا والصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله طلع البدر علينا من سليات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله إذا طلع البدر علينا من زريات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله إذا علينا فدعا لله إلى بك الرحمن نسأل إلى العرش أسمى يا عظيم المن يا رب كم لنا بالمصطفى أدمى طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله إذا به فانظر إلينا عدينا وارفع طلع الفجر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله إلى بحياة حاطلي يا ما وحدي من عمر بحسنا وعزين الحقبة ومرزيا صلى الله على محمد مرعما له الحزن والتجمع أحمد دور علي والصحابة ما سلزا صلى الله على محمد مرعبا صلى الله عليه وسلم مرعبا صلى الله على محمد مرعبا صلى الله عليه وسلم مرعبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفى يا الله ربي فاجعل مجتمعنا يا الله وآياته حسن الختام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفى يا الله فينا ما قد سألنا يا الله من عطاياك الجسام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفى يا الله من الأرواح منا يا الله يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفى يا الله بلغ المختار عنا يا الله من صلاة وسلام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفى يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala ali wa sahbihi amma ba'du. Para habaib duriyat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita, guru kita bersama Al Habib Muhammad Anis bin Abdul Rahman As-Saggaf. Semoga Al Habib Anis bin Umar As-Saggaf, semoga Allah panjangkan umur beliau, amin, dalam keadaan sehat walafiah, taat kepada Allah dan Rasulnya, dimudahkan semua urusannya dunia dan akhirat, dinaikkan derajatnya dunia dan akhirat, dan kita berharap insyaAllah semoga saja masuk surga bersama beliau, amin. Para alim ulama juga yang kita muliakan bersama, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita, Kiai Haji Hasim, Kiai Saleh Baihaqi, Ustaz Zakir, Ustaz Salahuddin, dan para kiai, para asatid yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang alhamdulillah pada kesempatan ini kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala bisa hadir di tempat yang mulia dalam majelis yang dimuliakan yang insyaallah tidak diragukan lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam pun ikut hadir di tempat ini. Salawat dan salam marilah selalu dan selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, para sahabat dan seluruh para pengikutnya sampai nanti hari kiamat. Para jamaah Jalsa Isnin Majlis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Majlis ini alhamdulillah telah kita mulai tadi dengan pembacaan Maulid Ya Ulami, kemudian pembacaan Quran, dan kini seperti yang telah biasa dilakukan adalah pembacaan kitab yang dalam hal ini akan disampaikan oleh guru kita. Beliau adalah Ustaz Ismail, adalah ketua ranting MWC NU. Ranting NU Banjarharjo. Kepada beliau kami haturkan. Allahumma salli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin al-Fatih lima ughliqa khatami lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa middadihil adim amma ba'du. Hadratal muhtarumin, para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para sepuh bin sepuh, wabil khusus Al-Habib Anis bin Umar As-Segab yang selalu kita tunggu segala fatwanya, yang selalu kita taati segala fatwanya, dan nanti akan kita dengarkan bersama. Wabil khusus beliau Bapak Ki Haji Jainuddin Harun selaku Mustasyar MWC NU Kecamatan Banjarharjo, Bapak Kyai Haji Soleh Baihaqi, dan juga Bapak Kyai Haji Hasim, dan para kyai-kyai yang lain dan para asatidz yang lain, dan seluruh jamaah Jalsatul Isnin Majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya hormati. Langsung saja, betul kata Ustaz Nasir, saya mewakili pengurus ranting Nahdlatul Ulama Banjarharjo, Desa Banjarharjo, sangat memberikan keuntungan bagi kami, dan kami sangat mendukung sekali kegiatan Majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kabupaten Brebes. Dan di sini di desa saya Banjarharjo jadi tuan rumahnya. Saya sangat mendukung, dan semoga desa saya Banjarharjo akan mendapatkan berkah daripada doanya para habaib dan para ulama. Amin amin ya robbal alamin. Langsung saja, karena nanti para habaib dan para kiai yang akan mengisi, mari kita bersama-sama untuk hadiah Al-Fatihah dari pengarang kitab Sabinatun Najah. Semoga kita akan mendapatkan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Faslun ai hada faslun utawi iki pasal. Alamatul bulugi utawi piro-piro alamate balik salasun iku ana telu. Tama muhom sa'asarota sanatan siji sempurnane umur 15 tahun. Bidakari ing dalam wong lanang wal umsa lan wong wadon. Wal ihtilamu lan nomor lorone ngimpi mentumani. Bidakari ing dalam wong lanang wal umsa lan wong wadon. Litis i sinina krono umur songong tahun, sanga tahun. Mungkin ini wal haidula nomor telu nehet bil umsa ing dalam wong wadon. Litis i sinina krono umur songo tahun. Pasal ini, bab ini tentang tanda-tanda balik. Tanda-tanda balik. Namun sebelumnya, supaya para bapak jamaah Majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu bahwa balik itu adalah nantinya remaja-remaji nih, nanti kalau sudah balik, apa di sini sudah balik semua alhamdulillah, berarti wajib sholat, wajib puasa, dan syariat-syariat Islam yang lainnya, itu yang harus diperhatikan. Yang pertama tandanya balik adalah berumur 15 tahun, baik itu perempuan atau lelaki. Jadi tamamu khamsa asarota sanatan bidakari wal umsa. Terus sing nomor lorone, yang nomor duanya adalah ngimpi keluar air mani. Minimal sudah berumur 9 tahun. Ditis i sini. Nah, 9 tahun. Kemudian yang ketiga adalah haid. Khusus ini mah bagi perempuan. Bagi perempuan yaitu berumur minimal kalau sudah berumur 9 tahun. Jadi kalau remaja, remaji umur 9 tahun sudah ngimpi keluar air mani, maka remaja-remaji itu sudah balig dan wajib sholat 5 waktu. Kalau tinggalkan sholat 5 waktu, maka harus kodo, harus bayar. Kalau bisa langsung bayarnya. Amin ya robbal alamin. Yang kedua adalah bagi perempuan khusus, yaitu minimal umur 9 tahun. Dan kalau tidak ngimpi keluar air mani dan tidak haid bagi perempuan, nah kalau sudah berumur 15 tahun, maka sudah balig. Jadi tidak ada alasan lagi ditanyai remaja-remaji udah berumur berapa, 16 tahun, berarti tidak ada alasan untuk tinggal sholat. Tidak ada alasan untuk tinggal sholat kalau sudah berumur 16 tahun dan 17 tahun. Sekali lagi, karena saya manusia biasa dan di sini ada para habaib, para ulama, kalau memang tadi pembacaan saya salah dan keterangan saya salah, mohon dibenarkan. Dan semoga Allah memberikan ampunan kepada kita. Dan semoga di bulan Sya'ban, di mana Allah menurunkan ayat untuk kita harus bersolawat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Semoga kita akan mendapatkan berkah. Amin amin ya robbal alamin. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf al fakir, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran, jazakumullah ahsanul jaza. Berikutnya kita dengarkan bersama sambutan daripada sesepuh Kiai Banjarharjo, orang tua Desa Banjarharjo. Beliau adalah Kiai Haji Zainuddin Harun. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Al-mukarramun, bapak-bapak, para kiai, para asatid, semua pengurus masjid yang saya hormati, wabil khusus kepada Al-Mukarram Habib Anis bin Umar As-Sadab yang saya hormati. Alhamdulillah pada malam ini saya bisa hadir di sini, di mana sebenarnya ingin sekali tiap-tiap ada pengajian saya bisa hadir. Tapi alhamdulillah setelah beberapa kali undangan saya bisa melaksanakan, bisa hadir di sini. Mudah-mudahan saya khususnya dan semua para hadirin jamaah ini akan menjadi orang-orang yang cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana kita mendengar ataupun membaca hadis Nabi man ahabani kana ma'i fil jannah. Barang siapa orangnya yang cinta kepada Nabi, maka kata Nabi, besok akan bersama-sama dengan aku di dalam sorga. Jadi kita ini mudah-mudahan betul-betul menjadi ahli sorga, amin ya robbal alamin. Gimana kita sekarang sudah menyatu bahwa Nabi telah mengatakan, man zarol ulama paka anama zaroni wa man zaroni wajabat lahu safaati yaumal qiyam. Barang siapa orangnya yang berziarah kepada ulama, di mana ulama itu ada yang sudah meninggal dunia, ada yang masih hidup. Siapa orang yang mau berziarah kepada para ulama, maka itu seperti ziarah kepada Kanjeng Nabi. Ziarah kepada Kanjeng Nabi, Nabi telah siap untuk memberikan syafaatnya. Apalagi kemarin telah banyak sekali orang-orang yang berziarah langsung ke makam Rasulullah. Di antaranya sekitar 70 orang yang pertama kemarin yang dipimpin oleh Bapak Kiai Labib. Nabi telah mengatakan, man zaroni bil Madinah muhtasiban kuntu lau safar. Siapa orangnya yang berziarah kepadaku langsung di makamnya di Madinah, Nabi siap untuk memberikan syafaatnya. Untuk itu kita, saya terutama merasa bergembira sekali bisa di sini, di mana mudah-mudahan pertemuan kita ini, perkumpulan kita di sini adalah merupakan satu. Man tasabaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa orangnya yang bisa menyesuaikan dengan kaum ini, maka akan tergolong kepada orang-orang yang soleh, amin ya robbal alamin. Kita sekarang duduk bersama-sama dengan itu ada satu ulama, Habib Anis bin Umar As-Sagab. Ini adalah satu kuliah Nabi, turunan Nabi, keluarga Nabi. Mudah-mudahan kita akan diberikan syafaat besok dari kiamat, amin ya robbal alamin. Karena itu saya menghimbau selaku sesepuh di sini, kita adalah supaya bisa menyesuaikan dengan kata-kata majlis Rasulullah. Ini saya pertama merasa berat. Bapak-bapak sangat besar sekali, sangat berat sekali. Ya biasa majlis dikit biasa, majlis taklim biasa. Ini ada majlis Rasulullah, pertemuan, perkumpulan dengan Rasul, dengan Rasulullah. Karena itu kita yang sudah siap ya harus bisa menyesuaikan betul-betul apa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi, kita ikuti, kita turuti. Bahkan golongannya anggota majelis Rasulullah kelemarin orden mau ya mestinya tip. Harus menyadari kita ini adalah apa, sudah termasuk tergolong adalah yaitu anggota majlis Rasulullah. Tidak pantas kalau anggota majlis Rasulullah ikut hordenan umpamanya ya, na'udzubillah. Setelah saya melihat begini banyaknya, saya merasa bergembira, berarti Islam adalah tetap kuat. Amin. Itu sekali lagi mudah-mudahan pertemuan ini majlisnya dalam berjalan terus ila yaumil kiamat. Amin. Ya rabbal alamin. Dan kita semua mudah-mudahan dalam menjadi yaitu adalah termasuk orang-orang yang mencintai kepada Kanjeng Nabi dan akan dibalas oleh Nabi adalah akan diangkat, akan diselamatkan, akan disepati oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. tidak bisa panjang lebar, karena yang lebih penting adalah masih ada tasbih. Karena apabila ada kata-kata saya yang kurang senonoh dengan hadis sanubari ini, Bapak semuanya tahu, mohon maaf yang sebanyak-banyak. Nah, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah hasan al-jaza dihadirkan kepada beliau Kiai Haji Harun. Marilah kita dengarkan bersama untaian nasihat tausiah daripada guru kita. Namun sebelum beliau menyampaikan nasihat, seperti biasa kita dengarkan dulu qasidah daripada teman-teman kita. على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد هو النور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ذي المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه ومشهود أهل الحق منه لطائفون تخبر أن المجد وشاؤه فلله ما للعين من مشهد اجتلا يعز على أهل الحجاب جدلاؤه أيا ناسحا عني ومسكنه الحشا أجب من ملاك للنواحي نداء أجب من تولاه الهوى في كرمد في فؤادي ما يهوى الهوى ويشاؤه بنى الحب في وسط الفؤاد منازلا فلله بان فاق صنعا بناؤه بحكم الولا جرت كسدي وحبذا ولن أراح القلب منه ولا مرنت فكان الذكر برئا لعلتي فيا حبذا ذكرا لقلبي شفاؤه إذا علم العشاق دائي فقل لهم فإنا لقاء أحباب قلبي دواؤه أيا راحلا الإحسان بلغ حبيبي رسالتان بحرف من الأشواك يحلو هجاؤه وهيهات آن يلقى الأذول إلى الحشا سبيلا سواء مدحه وهجاؤه فؤادي بخير المرسلين مولعون وأشرف ما يحلو لسمعي ثناؤه رقى في الأولى والمجد أشرف رتبتي بما بداه خار الخلق كيف انتهاؤه أيا سيدي قلبي بحبك بائح وظرفي يبعد الدمع تجري دباؤه إذا رمتك فالحب زادت صبابتي فسيان عندي بثه وخفاؤه أجب يا حبيب القلب دعوة شيك يا رسول الله شكى لبحنار قد حوتها حشاؤه ومرذيف قال ميمون في غفلة العدا يمر بدار من زاد فيك بكاؤه لي الله من حب دعس رأسه ولله آمري والقضاء قضاؤه فيا رب شارفني برؤيتي سيدي وأجلي صدى القلب الكثير صداؤه عليه صلاة الله ما هبت الصبا وما أترب الحادي فطاب حداؤه مع الآل والأصحاب ما كان منشدون هو النور يا للحائرين ضياؤه والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجر. الحمد لله الذي أكرمنا بهذه المناسبة، والحمد لله الذي أحضرنا في هذا المحضر. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومدادك الجاري، واجمعنا به في كل أطواري وعلى آله وصحبه يا نور. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب. Yang saya hormati segenap kesepuhan, segenap kiai, asatidz dan asatidzah. Yang saya hormati segenap pengurus masjid, koordinator majelis Rasulullah Kabupaten Brebes. Yang saya hormati dan selalu saya doakan, hadirin dan hadirat yang insya Allah diampuni oleh Allah, hadirin dan hadirat yang insya Allah dirahmati oleh Allah, hadirin dan hadirat yang insya Allah diridhai oleh Allah, hadirin dan hadirat yang insya Allah kesusahannya diganti dengan kesenangan, yang insya Allah kesedihannya diganti dengan kegembiraan, baik kegembiraan itu kita rasakan di dunia maupun kelak di akhirat. Amin ya Rabbal. Limpahan syukur, kalimat pujian dan kalimat syukur tak henti-hentinya kita haturkan, kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang telah mencurahkan kepada kita taufik dan hidayahnya, yang telah mencurahkan kepada kita inayah dan riayahnya, yang telah mencurahkan kepada kita berjuta-juta kenikmatan darinya, sehingga dengannya kita bisa menghadiri majlis yang mulia ini. Di tempat yang mulia ini tiada lain tiada bukan hanya untuk memuliakan seorang manusia yang termulia, dialah Nabi kita, Rasul kita, Habibullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan penuh dengan keyakinan bahwa majlis yang mulia ini majlis yang memiliki ikatan kuat dengan Rasulullah, majlis yang memiliki nisbat kepada Rasulullah, majlis ini penuh dengan keyakinan majlis yang selalu dipandang oleh Allah, majlis yang selalu dirahmati oleh Allah, majlis yang selalu dipandang dengan keridhanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur tak lupa juga kita limpahkan kepada Allah yang telah menyampaikan kita di bulan yang mulia ini, bulan yang amat mulia, bulan di mana Nabi besar Muhammad beliau bertanya kepada para sahabatnya tentang penamaan bulan ini. Nabi besar Muhammad beliau bertanya kepada para sahabatnya, atadruna lima summiya Sya'ban, tahukah kalian wahai para sahabatku, tahukah kalian wahai para muridku, kata Nabi besar Muhammad kepada semua para sahabatnya, atadruna lima summiya Sya'ban, tahukah kalian kenapa dinamai bulan ini adalah bulan Sya'ban? Maka para sahabat pun, para sahabat Rasulullah, mereka semua di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak bisa berkutik dan tak bisa mengucapkan apa-apa kecuali mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Yang lebih tahu tentang penamaan bulan tersebut, yang lebih tahu tentang rahasia di bulan tersebut adalah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam pun beliau mengatakan, summiya Sya'ban li'anna fihi yatasya'abu fihi khairun kathir. Dinamai bulan ini adalah bulan Sya'ban karena bercabang di bulan yang mulia ini penuh daripada kebaikan. Karena bercabang di mulia di bulan yang mulia ini banyak sekali daripada pahala-pahala yang diobralkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba, kepada hambanya. Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Sya'ban ini sering bahkan terus memuliakan hamba-hambanya, sampai-sampai di dalam bulan Sya'ban ini ulama mengatakan bahwa Syaban ini sendiri memiliki singkatan kata. Apa singkatan daripada bulan Syaban? Ketahuilah bahwa bulan Syaban ini memiliki 5 huruf di dalamnya. Syaban, Shin, Ain, Ba, Alif, dan Nun. Yang mana Shin berarti syaraf kemuliaan. Kemudian Ain berarti al-ulu, derajat yang sangat tinggi. Kemudian Ba berarti al-bir, pahala kebaikan yang sangatlah banyak. Kemudian Alif yang berarti ulfah, di situ adanya kedamaian, ketentraman dan ketenangan. Nun yang berarti nur atau cahaya, maka seorang mukmin yang benar-benar menghidupkan bulan ini dengan beribadah kepada Allah, maka seorang mukmin, seorang muslim yang benar-benar menghidupkan bulan ini untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, maka dia akan memperoleh 5 kemuliaan ini, yang mana 5 tersebut diambil daripada satu persatu bulan Syaban. Shin syaraf kemuliaan, seorang mukmin yang menghidupkan bulan ini dengan ibadah, dia akan memperoleh kemuliaan di dunia maupun di akhirat. Yang kedua adalah Ain al-ulu. Al-ulu artinya derajat yang sangatlah tinggi. Maka seorang mukmin ketika dia tadi ini menghidupkan bulan ini dengan ibadah, dia akan memperoleh derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alba albir, maka seorang mukmin yang menghidupkan bulan ini dengan beribadah, dia akan memperoleh pahala yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alif al-ulfa, yang mana artinya ulfa adalah kedamaian, maka seorang mukmin yang menghidupkan bulan ini dengan ibadah, mereka akan mendapatkan ulfa, kedamaian, ketentraman, ketenangan baik dalam hatinya maupun di dalam mujtama'nya, maupun di dalam desanya, maupun di dalam negerinya. Yang terakhir, seorang mukmin apabila dia tadi ingin menghidupkan bulan Syaban dengan beribadah kepada Allah, dia akan memperoleh nur, cahaya yang sempurna baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sungguh mulia seorang mukmin yang menghidupkan bulan ini dengan beribadah. Sungguh mulia seorang muslim yang menghidupkan bulan ini dengan ibadah. Maka anjuran apa yang sebaiknya? Maka anjuran apa yang sebaiknya kita kerjakan di bulan ini? Selain hal-hal yang diwajibkan kepada Allah, selain sholat yang kita lakukan setiap hari, selain birrul walidain dan lain sebagainya, apa yang dianjurkan kepada kita sehingga kita bisa memperoleh kemuliaan-kemuliaan yang saya seperti sebutkan barusan? Hadirin dan hadirat, sebelum kita mengetahui apa yang dianjurkan kepada kita, apa yang benar-benar harus kita tekankan untuk melakukannya di bulan yang mulia ini, ketahuilah bahwa Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau istri daripada Rasulullah, istri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan dan mengkabarkan kepada kita semua bahwa ahabbu syahr ila nabi sallallahu alaihi wasallam huwa syahrus Sya'ban. Bulan yang paling dicintai oleh Nabi besar Muhammad, bulan yang paling benar-benar dicintai oleh sang Nabi, seorang manusia yang termulia, Nabi kita, panutan kita, Rasul kita, adalah bulan Syaban. Ini yang diucapkan oleh istrinya, istri daripada Rasulullah, mengkabarkan kepada kita bahwa bulan Syaban adalah bulan yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi. Kenapa Nabi besar Muhammad begitu cinta dengan bulan Syaban? Ada apa, ada rahasia apa di bulan Syaban ini? Ketahuilah hadirin dan hadirat bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan ayat suci Al-Qur'an dan memerintahkan kepada kita untuk bersalawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad, Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya yang Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan ayat suci yang barusan saya lantunkan ini di bulan Syaban, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan kepada Nabi besar Muhammad bahwa Allah Subhanahu wa taala sendiri Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa taala sendiri Sang Maha Penguasa alam semesta, Allah Subhanahu wa taala sendiri Sang Pencurah rahmat, Sang Pencurah nikmat, bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya Allah, akan tetapi Allah pun memerintahkan kepada para malaikatnya untuk bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apabila kita mempelajari bahasa Arab, kita mengetahui bahwa lafaz yusalluna itu menggunakan fi'il mudhari' yang berarti sekarang dan yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan kepada Nabi besar Muhammad ketika itu menggunakan lafaz fi'il mudhari' yang berarti Allah Subhanahu wa taala sekarang ini bersolawat kepada Nabi besar Muhammad, dan di waktu yang akan datang sampai kelak hari kiamat Allah dan para malaikat senantiasa bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman untuk selalu memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian semuanya kepada Nabi besar Muhammad, wasallimu taslima, dan ucapkanlah salam kepada beliau dengan sebaik-baiknya salam. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika turun ayat suci tersebut, Nabi besar Muhammad pun sebagaimana kita biasanya manusia, apabila kita diberi hadiah oleh atasan kita, maka pastilah kita senang. Apabila kita diberi hadiah oleh presiden kita, kita pun akan senang dan bangga. Begitu juga Nabi besar Muhammad. Dan kita pun ketika mendapatkan hadiah tersebut, kita tidak akan melupakan momen tersebut, peristiwa tersebut kita tidak akan melupakan sama sekali. Begitu juga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diberi hadiah salawat dari Allah, yang mana tahukah kita salawat dari Allah itu artinya apa? Salawat dari Allah artinya rahmat. Kemudian salawat dari malaikat, tahukah kita artinya apa? Salawat daripada malaikat artinya pemohonan ampun. Allah mencurahkan rahmatnya, para malaikat semua memintakan ampun untuk Nabi besar Muhammad, yang mana kemudian Allah memerintahkan kepada semua kaum mukmin untuk bersalawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad. Maka ini hadiah yang sangatlah besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi besar Muhammad. Zahirnya kepada Nabi besar Muhammad, akan tetapi rahasia tersembunyi di situ. Nabi besar Muhammad bukan hanya gembira, bukan hanya senang karena mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala berupa curahan rahmat-Nya sampai hari kiamat. Bukan hanya permohonan ampun dari para malaikat sampai kelak hari kiamat, bukan hanya itu yang menggembirakan hati Nabi besar Muhammad. Hadirin dan hadirat, ketahuilah Nabi besar Muhammad pun juga gembira dan senang ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan obralan pahala kepada umatnya dengan memerintahkan kepada umatnya untuk bersalawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad. Tahukah kita ketika kita bersalawat satu kali saja kepada Nabi besar Muhammad, Allah akan merahmati kita sebanyak 10 kali rahmat akan diturunkan kepada kita. Allah, Nabi besar Muhammad telah bersabda, "Man shalla 'alayya salatan wahidan sallallahu 'alaihi biha 'asyara." Barang siapa yang bersolawat kepadaku, barang siapa yang bersolawat kepadaku, kepada Nabi besar Muhammad, maka Allah pun akan mencurahkan solawat darinya yang berupa rahmat sebanyak 10 rahmat. Lipat gandakan ketika engkau bersolawat 10 kali Allah subhanahu wa ta'ala akan mencurahkan rahmatnya 100 kepadamu. Lipat gandakan ketika engkau bersalawat 100 kali, Allah subhanahu wa ta'ala akan mencurahkan 1000 rahmat kepadamu. Bukan hanya itu, di dalam riwayat yang lainnya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang bersalawat kepadaku, Allah subhanahu wa ta'ala akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Allah subhanahu wa ta'ala akan merahmatinya 10 kali. 10 kali dirahmati oleh Allah. Bukan hanya itu, akan tetapi ditambahi saldo pahalanya sebanyak 10 pahala. Akan tetapi bukan hanya itu, akan dihapus dosanya sebanyak 10 dosa. Bukan hanya itu, akan tetapi ditinggikan derajatnya orang yang bersalawat kepada Nabi besar Muhammad 1 kali saja dengan 10 derajat. Subhanallah. Karena ini Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam gembira. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan umatnya semua untuk bersalawat kepadanya, untuk bersalam kepadanya, yang mana ketika seorang mukmin bersalawat, efek sampingnya atau efek baiknya semua kembali kepada setiap zat mukmin tersebut, setiap orang mukmin tersebut. Enggak ada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau tidak sama sekali membutuhkan salawat dari kita, akan tapi kita yang butuh untuk bersalawat kepada Nabi besar Muhammad. Kita hamba Allah, umat Nabi besar Muhammad, yang sangat butuh untuk bersalawat kepada Nabi besar Muhammad. Karena itulah Nabi besar Muhammad senang ketika diturunkan ayat tersebut. Karena itulah bulan yang mulia ini, bulan Syaban ini, menjadi bulan yang tidak dilupakan oleh Nabi besar Muhammad. Bahkan dicintai oleh Nabi besar Muhammad. Karena apa? Selain hadiah yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya, beliau gembira, beliau senang ketika Allah subhanahu wa ta'ala membukakan jalan untuk umatnya memperbanyak pahala, untuk menghapus dosa berkat salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itulah sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cinta kepada bulan ini. Maka itu pula hal yang harus kita laksanakan selalu di bulan mulia ini. Sampai-sampai Ibnu Safi al-Yamani, seorang ulama besar, beliau mengatakan bahwa bulan Syaban adalah bulan di mana seorang mukmin anjurkan untuk memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad. Di bulan yang lain, di bulan Rajab, di bulan Jumadil Tsani, sebelumnya Jumadil Awal, kita disunahkan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi besar Muhammad. Akan tetapi di bulan ini lebih ditekankan lagi untuk kita memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad. Yang kebiasaan kita 100 kali bersolawat setiap harinya, tambahi 50, tambahi 100 lagi setiap harinya di bulan yang mulia ini. Karena ini adalah bulan solawat, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Safi al-Yamani, seorang ulama yang sangatlah besar dari negeri Yaman. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka sudah kita ketahui bahwa amalan selain yang diwajibkan oleh Allah, yang apabila seorang hamba ingin mendapatkan kemuliaan di bulan Syaban, satu amalan ini perbanyaklah, satu amalan ini tekankanlah dalam kehidupan kita sehari-hari di bulan Syaban ini. Apakah itu? Ialah salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, di bulan yang mulia ini juga Nabi besar Muhammad memberikan jalan kepada kita untuk lebih mudah bertemu dengannya. Nabi besar Muhammad memberikan dua jalan yang begitu mudah kita lakukan, begitu mudah pula apabila kita melakukannya untuk bertemu dengan Nabi besar Muhammad. Maukah kita bertemu dengan Nabi besar Muhammad? Maukah kita melihat beliau tersenyum kepada kita? Maukah kita melihat Nabi besar Muhammad tersenyum kepada kita, bahkan mengucapkan salam kepada kita? kalau benar-benar kita mau, kalau benar-benar kata-kata itu timbul dari hati yang paling dalam, maka ini jalan yang pertama adalah kau memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad di bulan yang mulia ini. Yang kedua, Nabi Besar Muhammad memberikan jalan kepada kita melalui sabdanya, bahwa Nabi Besar Muhammad telah bersabda, Sya'banu Junnah. Bulan Sya'ban ini adalah bulan tameng daripada neraka. Junnatun minan nar. Sya'banu Junnatun minan nar. Bulan Sya'ban ini adalah bulan yang melindungi kita, menamengi kita daripada neraka. Wa man ahabba an yalqani, dan barang siapa yang cinta dan ingin untuk bertemu denganku, maka puasalah di bulan Sya'ban walaupun 3 hari saja. Ini adalah jalan yang kedua untuk kita bisa bertemu dengan Nabi Besar Muhammad. Diucapkan langsung oleh lisannya, lisan Nabi Besar Muhammad, yang enggak pernah Nabi Besar Muhammad berdusta walaupun sebelum beliau menjadi nabi. Sehingga para kafir Quraisy ketika itu mengucapkan, memberi Nabi Besar Muhammad satu julukan Al-Amin, seorang yang sangat bisa dipercaya karena beliau tidak pernah berdusta sama sekali. Nabi Besar Muhammad sendiri yang telah mengatakan bahwa barang siapa yang ingin bertemu denganku, berpuasalah walaupun 3 hari saja di bulan Sya'ban ini. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sepantasnya dan sebaiknya kapan waktu kita untuk berpuasa? Guru kita mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, beliau selalu menganjurkan kepada kita para muridnya untuk berpuasa 3 hari setiap bulannya, yaitu di dalam Ayyamul Bidh, di tanggal ke-13, 14 dan 15 setiap bulannya. Maka daripada itu, marilah kita sebagaimana disunahkan oleh Nabi Besar Muhammad untuk berpuasa Ayyamul Bidh, kita ambil juga puasa 3 hari di bulan Sya'ban ini, kita amalkan di tanggal 13, 14 dan 15 di dalam bulan Sya'ban ini. Karena begitu mulia tanggal-tanggal tersebut di dalam bulan yang mulia ini, kita bisa bertemu dengan Nabi Besar Muhammad. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang tanggal 14 dan 15, ketahuilah bahwa di bulan yang mulia ini juga ada satu malam yang begitu mulia. Malam yang sampai-sampai Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani, Sultanul Aulia, beliau mengatakan bahwa malam tersebut adalah malam yang paling afdal setelah Lailatul Qadar. Setelah malam Lailatul Qadar, malam tersebutlah malam yang termulia. Bukan hanya Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani, akan tapi seorang ulama bernama Syekh Atta' bin Yasar, beliau pun juga mengatakan perkataan yang sama, bahwa malam tersebut adalah malam yang paling afdal setelah malam Lailatul Qadar. Kapankah malam tersebut? Ketahuilah bahwa malam tersebut ada di bulan ini, di pertengahan bulan ini, di malam Lailatul Nisfi min Sya'ban, di malam pertengahan daripada bulan Sya'ban. Sungguh malam yang mulia. Sampai-sampai Nabi Besar Muhammad ketika di malam Nisfu Sya'ban didatangi oleh Malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Besar Muhammad. Beliau pun ketika datang kepada Nabi Besar Muhammad memerintahkan Nabi Besar Muhammad untuk, ya Muhammad irfa' ra'sak ila sama. Wahai Nabi Besar Muhammad, angkatlah kepalamu dan pandanglah ke langit. Ketika Nabi Besar Muhammad memandang ke langit, Nabi Besar Muhammad pun heran, malam apa ini wahai Jibril? Maka Malaikat Jibril pun mengatakan kepada Nabi Besar Muhammad, menjawab pertanyaan Nabi Besar Muhammad, ini malam Allah Subhanahu wa taala membentangkan 300 pintu rahmatnya. Ini malam, malam Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam daripada pertengahan bulan Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala membuka lebar-lebar bukan hanya satu pintu rahmatnya, akan tetapi 300 pintu rahmatnya. Maka daripada itu dikatakan bahwa malam Lailatul Nisfi min Sya'ban adalah malam yang di situ siapapun yang berdoa akan dikabulkan oleh Allah. Siapapun yang meminta ampun akan diampuni oleh Allah. Siapapun yang meminta hajatnya, baik itu hajat dunia maupun di akhirat, akan diijabahi oleh Allah, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Bagi siapa hal-hal tersebut? Bagi orang-orang yang menghidupkan malam Nisfu Sya'ban. Bagi orang-orang yang menghidupkan malam Nisfu Sya'ban dengan beribadah. Syekhuna dan daripada adatnya guru kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al-Habib mata'an Allahu bituli hayatihi warazakahu sihatan wa'afiyah, beliau selalu memerintahkan kepada kita, bukan hanya memerintahkan kepada kita, akan tetapi beliau sendiri datang ke Darul Mustafa di malam hari, di jam setengah satu malam, di jam satu malam. Beliau hidupkan malamnya dengan beribadah, membaca ayat suci Al-Quran, dengan khataman Al-Quran dan lain sebagainya. Dengan sebelumnya di waktu maghrib membaca Yasin sebanyak 3 kali dan lain sebagainya. Itu merupakan amalan-amalan untuk menghidupkan malam Nisfu Sya'ban, di mana di malam tersebut Allah Subhanahu wa taala membukakan 300 pintu rahmatnya. Allah Subhanahu wa taala mengobral pahala untuk hambanya. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni orang-orang yang menghidupkan malam daripada Nisfu Sya'ban. Tahukah kita fadilah daripada Nisfu Sya'ban ini? Sudah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Isa alaihi salam. Ketika Nabi Allah Isa alaihi salam di masa hidupnya di dalam dunia, ketika belum beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diceritakan di dalam kitab Rawdul Afkar bahwa Nabi Allah Isa ketika itu berjalan dan melihat batu yang begitu besar. Begitu indah batu tersebut. Batu dikatakan batu itu berwarna putih dan begitu indah batu tersebut. Sehingga Allah pun berkata kepada Nabi Allah Isa, Nabi Allah Isa, maukah engkau akan aku tunjukkan kepadamu sesuatu yang lebih mengherankan dan lebih indah daripada itu? Maka Allah pun membukakan batu tersebut. Ketika dibuka batu atau batu putih tersebut, dilihat di situ ada seorang manusia yang di tangannya ada satu tumbuhan yang di situ disebutkan dan disediakan di situ inab yang namanya anggur, artinya inab itu artinya anggur. Di situ disediakan anggur. Kemudian dia pun, Nabi Allah Isa pun kaget melihat pemandangan yang seperti ini dan bertanya kepada orang tersebut, wahai fulan, berapa lama kau beribadah kepada Allah dengan keadaan yang seperti ini? Di sampingmu ada makanan sehingga engkau enggak butuh lagi untuk mencari makanan. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam seperti ini. Kata makhluk tersebut, kata manusia tersebut, kata hamba tersebut, aku telah beribadah kepada Allah di sini sebanyak 400 tahun. Maka Nabi Allah Isa pun mengatakan, ya Allah, aku enggak bakal melihat seorang hambamu yang lebih afdal daripada orang ini. Ya Allah, Nabi Allah Isa pun mengatakan, ya Allah, aku tidak menyangka bahwa engkau akan menciptakan orang yang lebih afdal dari ini. Apa jawaban daripada Allah Subhanahu wa taala? Jawaban dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Isa, wahai Isa, ketahuilah, ibadah dia 400 tahun dengan 2 rakaat yang dilakukan oleh umat Nabi besar Muhammad di malam Lailatul Nisfi min Sya'ban ini, 2 rakaat pahalanya melebihi 400 tahun ibadah dia tadi ini. Dengan hanya 2 rakaat yang kita lakukan di malam Nisfu Sya'ban itu melebihi ibadah 400 tahun daripada ibadah umat sebelum Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Sampai-sampai Nabi Allah Isa mengatakan, ya laitani min ummati Muhammad, coba saja aku menjadi umatnya Nabi besar Muhammad. Akan tapi Nabi Allah Isa kelak di akhir zaman akan turun dan menjadi umat Nabi besar Muhammad. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, perlu kita renungi dan kita garis bawahi betapa mulia umat Nabi besar Muhammad ketika mengerjakan dua rakaat saja di dalam nisfu Syaban. Akan tetapi kemuliaan tersebut tidak diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Manusia yang bukan hanya kepada umumnya manusia, akan tetapi manusia yang berkaitan dengan Muhammad. Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala tersebut dan mengatakan dua rakaat yang dilaksanakan oleh umat Nabi besar Muhammad, kalau bukan karena Nabi besar Muhammad, kalau bukan karena kita umat Nabi besar Muhammad, kita tidak akan memperoleh pahala yang begitu besar dengan amalan yang begitu ringan. Itu semua karena Nabi besar Muhammad. Karena Rasul kita adalah Nabi besar Muhammad. Karena panutan kita adalah Nabi besar Muhammad. Bukan hanya itu, kita pun dipuji semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Diabadikan pujian tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab suci-Nya yaitu Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala memuji kita semua umat Nabi besar Muhammad. Beliau bersabda, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas." Kalianlah sebaik-baiknya umat. Kalianlah sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan di golongan manusia. Kita semua umat Nabi besar Muhammad mendapatkan kemuliaan sampai dipuji oleh Allah, diabadikan pujian tersebut, dibaca dari 1400 tahun yang lalu sampai ke hari kiamat. Pujian tersebut dibaca setiap orang yang membacanya, bukan karena kita memperbanyak ibadah, bukan karena kita umat yang selalu mendekatkan diri kepada Allah, akan tetapi hanya karena kita umat Nabi besar Muhammad. Hanya karena Nabi besar Muhammad kita bisa menjadi mulia. Hanya karena Nabi besar Muhammad kita bisa mendapatkan pahala yang begitu besar. Maka daripada itu, marilah kita bersama-sama membalas jasa Nabi besar Muhammad dengan kita selalu memperjuangkan syariat Nabi besar Muhammad, dengan selalu kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad, yang mana apabila kita perjuangkan syariat Nabi besar Muhammad, efek baiknya kepada kita, yang mana ketika kita menghidupkan sunnah Nabi besar Muhammad, efek baiknya juga kepada kita. Semua yang kita kerjakan untuk Nabi besar Muhammad, zahirnya buat Nabi besar Muhammad, akan tetapi untungnya semua kepada kita. Maka hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan puji syukur kita kepada Nabi besar Muhammad, kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkat majelis ini mengampuni dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkat majelis ini memuliakan kita dengan kita bisa memandang Nabi besar Muhammad. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat-Nya kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa orang tua kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan orang tua kita rezeki yang lapang. Allah Subhanahu wa taala memberikan orang tua kita kesehatan yang begitu sehat di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang tua kita yang telah meninggal dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kuburannya dengan kuburan surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan memperluas kuburannya, mencurahkan nikmat di dalam kuburan orang tua kita. Semoga anak-anak kita dijadikan anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Semoga anak-anak kita anak-anak yang benar-benar membanggakan orang tuanya, meninggikan derajat orang tuanya, baik derajat di dunia maupun di akhirat. Semoga anak-anak kita benar anak-anak yang benar-benar dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan anak-anak yang benar-benar mutamassik di syariat Nabi besar Muhammad, benar-benar memegang teguh syariat Nabi besar Muhammad. Jadikan anak-anak yang menghidupkan sunnah Nabi besar Muhammad, membanggakan Nabi besar Muhammad, menjunjung tinggi agama Islam, menjunjung tinggi norma-norma agama, norma-norma agama Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bermunajat kepada Allah. Katakanlah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya serulah Allah Subhanahu wa taala, mintalah kepada Allah, mintalah kepada Allah, sebut nama Allah, ya Allah, dekatkan dirimu dengan Allah, ucapkanlah ya Allah dengan hatimu, akan kita dirahmati olehnya, doanya kita panjatkan, ya Allah. selalu mendekatkan diri kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farrij 'ala al-muslimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farrij 'ala al-muslimin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairal jaza. Hadirin jamaah majelis Rasul sallallahu alaihi wasallam jalsa Isnin Kabupaten Brebes, ketahuilah bahwa majelis ini untuk sementara karena akan menghadapi bulan Ramadan, maka inilah penutupan sementara. Insyaallah akan bertemu kembali di bulan Syawal nanti.